Seneng diperhatiin sama kamu. Aku seneng dicariin terus sama kamu. Selalu aku senyum tersipu-sipu. Malu, malu. Tak sadar ku kira ini awal cerita. Kira kamu suka aku, ternyata kamu dekatiku hanya karena kamu suka sama sahabatku. Betapa bodohnya diriku, tertipu baliknya dirimu hanya karena aku terlalu suka pada. Suka aku, ternyata.